plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey, bawa botol minum dari rumah. Beralih ke transportasi publik. Jadi konsumen yang peduli, membeli yang baik berteknologi ramah. Mendaur ulang sampah, ya ya. Hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, ya ya. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey. Sendiri tas belanja dan jangan.